Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya bagi kita untuk berupaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, besar, terlebih di malam hari ini, di malam yang keempat dari bulan Safar 1443 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid di tempat ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menjaga hamba tersebut, menjaganya dari berbagai bahaya dan ancaman kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, bahwa manusia itu memiliki muaqibat. Ditafsirkan ya Hasan, muakibat itu ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud dengan muakibat malaikatun, para malaikat, yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfi, para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga hamba dari depan dan dari belakang. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah, di mana malaikat ini menjaga hamba tadi berdasarkan perintah Allah, dijaga ya. Nah, ada bahaya yang mengancam. Tiba-tiba ada benda keras besar yang jatuh dari atas, mungkin palu ketika dia bekerja, ya, mungkin batu atau reruntuhan ketika dia di tempat yang bangunan hendak jatuh. Maka para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menjaganya. Dia akan digeser atau berpindah dari tempatnya, diarahkan untuk ke tempat aman sehingga dia selamat. Nah, yahfadunahu min amrillah. Kata Ibn Abbas, fa idza jaa qadrullahi khalau anhu. Apabila telah datang takdir Allah, maka para malaikat itu pun melepaskannya, melepaskan hamba tadi untuk dia mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, malaikat tadi menjaga berdasarkan perintah Allah, ya. Nah, dia berbicara dengan seseorang, qadarullah, orang yang dia berbicara itu sakit, positif misalkan, tapi belum diketahui, ya. Karena memang dia tidak atau belum ditetapkan sebagai seorang yang akan sakit, maka Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Nah, sehingga dia mungkin akan bergeser atau berpindah ke tempat yang aman. Yang di tempat itu Allah telah tetapkan dia bukan termasuk orang yang terkena wabah tadi. Ya. Nah. Dia hanya menjalankan sebab. Ya, akhdhu bil asbab. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan memelihara hamba. Namun ketika memang telah datang ketetapan takdir, khalau anhu, para malaikat itu akan melepaskan, membiarkan dia untuk tertimpa apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba, Allah utus para malaikat untuk menjaga dan memelihara mereka. Itu pun kalau meminta keselamatan, minta kepada Allah, tidak meminta kepada para malaikat, karena mereka hanya utusan Allah, makhluk. Naam, dan bukan khalik, bukan rob. Akhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid. Di pertemuan kita terakhir, kita telah sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang menyebutkan tentang kondisi para pencuri dengar dari kalangan syayatinul jin yang mereka menaiki satu di atas yang lainnya untuk mencuri dengar dari langit. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah memutuskan, menetapkan suatu perkara di langit, Allah putuskan, Allah perintahkan, Allah tetapkan sebuah kejadian akan menimpa atau terjadi di tempat ini demikian dan demikian, begini dan begitu. Misalkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudaanan liqauli ka'annahu silsilatun ala safwan. Maka para malaikat pun memukulkan sayap-sayap mereka, ya, dalam untuk menunjukkan ketundukan terhadap firman Allah, kalamullah, seolah-olah seperti rantai yang bergeser atau diseret di atas batu cadas. Yanfudhum dzalik, di mana firman Allah Subhanahu wa taala itu menembus mereka, para malaikat, maksudnya hingga mereka pun terkejut dan mereka tersungkur. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Hingga ketika telah dicabut rasa takut itu dari kalbu mereka, mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan, al-haq, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala rahimahullah, qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim taqaddama ma'na. Dalam hadis, lafaz hadis, hingga apabila telah dicabut rasa takut itu dari kalbu mereka. Ya, menunjukkan para malaikat memiliki kalbu, ya, memiliki hati. Ya, mereka tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Sifat para malaikat. Telah terdahulu maknanya, qauluhu qala madza qala rabbukum qalul haqqo. Mereka pun bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Sebagian mereka mengatakan al-haq, kebenaran. Ai qalu qala Allahul haq. Mereka mengatakan Allah berfirman al-haq. Alimu annahu la yaqulu illa al-haq. Mereka tahu. Mereka mengetahui bahwa Allah tidak berfirman kecuali al-haq. Qauluhu fayasma'uha mustarikus sam'i. Lalu kemudian kalamullah, amrullah, qada'ullah tadi, ketetapan takdir yang Allah tetapkan tadi, apa yang Allah firmankan, apa yang Allah katakan, sampaikan kepada para malaikat tadi, ternyata yasma'uha mustarikus sam'i. Itu didengarkan oleh para pencuri dengar. Ay yasma'ul kalimat allati qadaha Allah. Yani mereka mendengarkan satu kalimat dari apa yang Allah putuskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ini kalamullah. Kalamullah itu sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah bagi Allah. Ya. Naam. Kalamullah, Allah Subhanahu wa taala lam yazal, terus berkalam, berfirman dan menyampaikan, mengatakan. Naam. Law kana al-bahru midadan li kalimati lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau seandainya lautan ini menjadi tinta untuk menuliskan firman Allah, niscaya akan habis dan kering lautan yang dijadikan sebagai tinta itu untuk menulis kalam Allah, karena Allah terus berfirman. Ya, nah, Allah terus memerintahkan, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Maka ketetapan itu didengarkan oleh mustariku sam'i wa humu syayatin, dan mereka adalah para syaitan. Yarkabu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka menaiki sebagian yang lain. Wa fi sahihil bukhari, dalam sahih bukhari, an aisyah radhiyallahu ta'ala anha marfu'an, dari aisyah radhiyallahu ta'ala anha secara marfu', dari nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tanzilu fil 'anan wa huwa as-sahab فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِكُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَانِ. Dalam riwayat Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya para malaikat turun fil 'anan, di al-'anan yakni sahab, di awan, ya, turun ke awan, di awan. Fatadkurul amra, lalu mereka menyebutkan perkara ketetapan yang telah diputuskan di langit. Mereka berbincang di antara mereka, berbicara atau menyampaikan kepada yang lainnya. Ya. Fatastariku syayatin as-sam'a. Maka syaitan mencuri dengar berita tersebut, ya. Fatuhihi ilal kuhan. Lalu syaitan mewahyukan, menyampaikan, membisikkannya kepada para dukun, bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Nah, lihat pada kata as-sahab. As-sahab, yakni awan. ada catatan baik yang disebutkan para ulama. Asy-Syaikh Sulaiman Ibn Abdillah dalam asal kitab ini, dalam Taisiril Azizil Hamid, beliau menyebutkan catatan terhadap lafaz ini. Beliau mengatakan, "Wa zahiru hadza annahum la yasma'una kalamal malaika alladziina fis sama'id dunya, wa innama yasma'una kalamal malaika alladziina fis sahab." Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa para syaitan tadi itu mereka mendengarkan ucapan para malaikat yang ada, menunjukkan bahwa mereka tidak mendengarkan, la yasmaun, mereka tidak mendengarkan ucapan para malaikat yang berada di langit dunia, tetapi mereka mendengarkan ucapan para malaikat yang ada di awan. Nah, karena di sini disebutkan tanzilu fil anan fatadhkurul amra qudhiya fis sama fatastariqus syayatinus sama. Yakni menunjukkan seolah-olah pendengaran syaitan tersebut didapat oleh perbincangan para malaikat di awan. Ini lafaz hadis ini. Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu menyebutkan catatan kritikan kalau bahasa kita yang disebutkan oleh Al-Allamah Hamad Al-Ari Ibn Al-Atiq dalam kitabnya Ibtal Al-Tandid. Beliau mengatakan walaysa kama qala, tidak seperti yang beliau sebutkan. Naam. Fa'inna hadal hadith inna madalla ala annahum yasma'una minal ladhina fis sahab wa sama'uhum minhum la yanfi sama'uhum minal ladhina fis sama'id dunia. Hadith ini itu menunjukkan bahwa mereka para syaitan tadi mendengarkan dari para malaikat yang ada di awan, namun tidak menafikan, tidak meniadakan, ya, pendengaran mereka bahwa mereka juga mendengarkan dari para malaikat yang ada di langit dunia, ya. Padahal nas-nas yang lain menunjukkan bahwa para syaitan itu mendengarkan, ya, dari langit dunia. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan dalam surat Al-Hijr, "Wa hafidnaha min kulli syaitanin rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin." Dan kami jaga, kami pelihara dia dari setiap syaitan yang terkutuk. Ya, ketetapan takdir tadi, wahyu tadi dijaga oleh Allah kecuali yang mencuri dengar, ya, yang mencuri dengar dari kalangan syaitan, fa'atbahu shihabun mubin, lalu dia pun diikuti, dilempar dengan api yang terang, panah api yang terang, shihab. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan illa man khatifal khatafata fa'atbahu shihabun thaqib, kecuali syaitan yang mencuri, ya, dengar, maka dia pun diikuti, dilempar dengan sihabun syaqib, lemparan api bintang yang menyala. Di ayat dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala firmankan apa yang dilakukan oleh para syaitanil jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Ini para syaitan yang mendengarkan Al-Qur'an, ya, lalu mereka beriman dan mereka menceritakan tentang kisah dahulu mereka, tugas ataukah pekerjaan, perbuatan yang mereka dahulu lakukan. Mereka mengatakan yang Allah firmankan, dan kami dahulu, ya, berusaha untuk mengetahui atau mencoba mendapatkan rahasia di langit, rahasia langit, fawajadnaha muliat namun kami telah mendapati langit itu telah penuh dengan para penjaga, ya sangat dijaga, wasyuhuba, dan ada panah-panah api yang mengintai, yang siap dilemparkan, ya. Wanakuna naqudu minha maqa'ida lisam'i, bahwa kami, kata jin tersebut, dahulu, yakni sebelum turunnya, sebelum mendekati diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena dahulu itu, ya, tidak diperketat penjagaan langit, ya. Nah, sehingga pencuri dengar itu leluasa untuk mencuri berita dari langit, leluasa. Allah menghendaki demikian, ya. Nah, namun menjelang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan langit itu diperketat, ya. Nah, diperketat sehingga seringkali terjadi menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga seterusnya sering terjadi lemparan api, ya, yang kita bilang meteor atau panah api. Nah, lalu mereka mengatakan yang Allah firmankan, wa annakunna naq'udu minha maqa'ida lisam, kami dahulu memiliki tempat-tempat duduk, ya, untuk mencuri dengar. Faman yastami'il an, namun sekarang ini barang siapa yang mencoba untuk mendengarkan atau mencuri dengar, yajid lahu shihabar rasada, dia akan mendapati panah api yang siap mengintai, ya. Naam, beliau mengatakan wasyuhub al-allamah Hamad, al-allamah Hamad, ya, Ibn Atik, Ibn Ari Ibn Atik, beliau mengatakan wasyuhub innama yurma biha minas sama la minas sahab, ya, bahwa asyuhub mata panah api tadi, meteor tadi, sesungguhnya itu dilemparkan itu dari langit, bukan dari awan. Nah, dari langit dan bukan dari awan. Nah, dilempar dia, ya. Nah, jangan ada yang sandaran, ya. Sehingga yang benar bahwa masing-masing menetapkan hal tersebut, artinya masing-masing nas menetapkan dan itu benar. Syaitan mencuri dengar dari para malaikat di awan, sebagaimana syaitan juga mencuri dengar dari para malaikat yang ada di langit, sebagaimana yang ditetapkan dalam nas. Kita lanjut. Qauluhu wa mustariku sam'i hakadha wasafahu Sufyan bikafihi, dan mustariku sam'i demikian, lalu kemudian disifatkan oleh Sufyan dengan tangannya, ya, ay wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'din. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mensifatkan, menyebutkan, menggambarkan tentang bentuk sebagian mereka menaiki sebagian yang lain. Kenapa disebutkan perawi Sufyan dalam menafsirkan riwayat ini? Maka beliau menyebutkan sedikit biografi tentang Sufyan. Wa Sufyan huwa Ibnu Uyainah. Sufyan adalah Ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi thumma Al-Makki. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, seorang yang penduduk Kufah, thumma Al-Makki, kemudian pindah dan berdomisili di Makkah. Thiqatun hafizun faqihun imam hujjatun, gelar-gelar yang menunjukkan terpercaya dan bobot, kuat bobot beliau rahimahullahu taala. Mata sanata 98 wa mi'atin, beliau meninggal di tahun 198 walau ihda wa tis'una sana, dan memiliki usia 71 tahun. wa tis'una sana, ihda wa tis'un, 91 tahun. Para ulama banyak menyebutkan catatan beliau, Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang beliau, laula Malik wa Sufyan ibn Uyainah ladaba ilmu al-Hijaz. Kalau bukan dengan sebab Imam Malik dan Sufyan ibn Uyainah, sungguh akan hilang ilmunya penduduk Hijaz, yang menunjukkan banyak ilmu beliau. Ya. Beliau juga menyebutkan wajadtu ahadits al-ahkam kullaha 'inda Ibnu Uyainah siwa sittati ahadits. Aku mendapati hadis-hadis yang menyebutkan tentang hukum seluruhnya dimiliki oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Kecuali 6 hadis. Subhanallah. Banyaknya hadis beliau rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, aku mendapati hadis-hadis ahkam seluruhnya dari jalur Ibnu Uyainah. Ya. Ada jalurnya dari Ibnu Uyainah. Kecuali 6 hadis dari jalur yang lain. Wa wajadtuha kullaha 'inda Malik. Dan aku dapati ya, jalur-jalur hadis tersebut itu pada Al-Imam Malik. Siwa 30 haditsan, kecuali 30 hadis. Ya. Nah, kecuali 30 hadis. Hadis-hadis ahkam ketika diteliti ternyata seluruh jalur-jalurnya ada yang berasal dari jalur Sufyan ibn Uyainah, kecuali 6 hadis. Kecuali berapa hadis? 6 hadis. 6 hadis ini itu ditemukan pada jalur-jalur hadis Al-Imam Malik, namun ada kekurangannya. Yang kekurangan itu berjumlah 30 hadis. Ya. Berjumlah 30 hadis. Yang 30 hadis ini ada pada jalurnya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, menunjukkan keilmuan beliau rahimahullahu taala. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu juga mengatakan, ini jadi mahallu syahid, wa ma ra'aitu ahadan ahsana tafsiran lil haditsi minhu. Aku tidak melihat ada seseorang yang lebih baik penafsiran hadisnya daripada Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Ya. Nah, beliau seorang yang bagus dalam menafsirkan hadis, baik ahsana tafsiran, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dengan sebab inilah beliau al-muallif rahimahullah menyebutkan, yakni musannif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang Sufyan ibn Uyainah dalam matan hadithin. Wasafahu Sufyan, ya, yakni perawi menyebutkan Sufyan dalam riwayat hadithin. Qauluhu faharwafaha, yakni Sufyan rahimahullah beliau mencontohkan dengan tangannya. Faharwafaha, yakni beliau miringkan tangan itu, telapak tangan, bikafihi, beliau contohkan dengan tangannya, kemudian beliau miringkan. Wabaddada faraqa baina asabihi, beliau renggangkan, yakni menunjukkan satu di atas yang lain, saling menaiki di atas yang lainnya. Qauluhu fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahta. Lalu mustariku sam'i itu, jin yang pencuri dengar tadi, mendengarkan suatu kalimat lalu dia melemparkannya kepada yang berada di bawahnya. Ay yasma'ul fawqanil kalimata fayulqiha ila akhar tahtahu. Yani yang di atas mendengarkan kalimat yang dia curi dengar tadi, lalu dia melemparkannya kepada yang lain yang berada di bawahnya. Sumayulqiha ila man tahtahu. Kemudian ia pun melemparkan kepada yang di bawahnya. Terus seperti itu. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Hingga mereka para syaitan tadi yang di bawah melemparkannya, menyampaikannya kepada para dukun, atau melalui dukun atau tukang sihir. Ya. Qauluhu farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Maka dalam hadis disebutkan, kadang-kadang lemparan api tadi, meteor kalau kita bilang, itu mengenai syaitan tadi sebelum dia sempat menyampaikannya kepada syaitan yang berada di bawahnya. Asyhabu huwa najmul ladzi yurma. Syihab itu bintang yang dilemparkan, ya. Naam, bintang jatuh, ya kalau orang sekarang bilang. Airubama adraka syihabul mustarik, yakni terkadang meteor atau bintang yang dilempar tadi mengenai si pencuri dengar dari kalangan syaitan jin. Wa hadha yadullu ala anna ramya bisyuhubi kana qabla al-mab'ats. Ini menunjukkan bahwa lemparan bintang tadi, ya, itu terjadi sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu wa siyaqu lahu fil musnad min tariqi Ma'mar. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan konteks lafaz ini dalam riwayat Imam Ahmad di Musnad dari jalur Ma'mar, anba'ana Az-Zuhri, beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri an Ali ibn Husain, dari Ali ibn Husain an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk di sekumpulan sahabatnya. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq, min al-Ansar, yakni dari kalangan sahabat Ansar. Qala, lalu beliau berkata, farumiya binajmin azim. Tiba-tiba mereka melihat bintang yang dilempar besar. Ya, kalau bahasa kita meteornya besar. Terlihat bersinar. Nah, menyala. Fastanara. Lalu menyala besar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kuntum takuluna idza kana mithlu hadza fil jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya. Nah. Apa yang kalian katakan jika terjadi semisal ini dulu di zaman jahiliyah? Ketika di zaman jahiliyah terjadi seperti ini, apa yang kalian katakan? Apa keyakinan kalian? Apa yang kalian yakini? Qala, kata sahabat Anshar, kunna naqulu la'allahu yuladu 'azim aw yamutu 'azim. Kata sahabat Anshar, dulu kalau terjadi seperti ini, kami meyakini bahwa akan dilahirkan seorang yang besar atau akan meninggal seorang yang agung, yang mulia. Subhanallah, coba lihat. Mereka di zaman jahiliyah berusaha, atau di antara keyakinan jahiliyah meyakini adanya hubungan antara sesuatu yang terjadi di langit dengan sesuatu yang terjadi di bumi, dengan hal atau kejadian yang terjadi di bumi, ya, itu keyakinan jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah meyakini demikian. Kalau ada terjadi sesuatu kejadian di langit, ada meteor, ya, oh, mungkin akan dilahirkan seorang yang mulia, akan terlahir seorang yang besar, yang mulia, yang agung, atau justru sebaliknya akan meninggal orang besar, ya. Nah, subhanallah, keyakinan-keyakinan semisal ini, ma'al asafi syadid, di zaman-zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus masih saja berkembang, ya. Nah, kadang-kadang kaum muslimin terbawa. Sebagian kaum muslimin kadang-kadang terbawa, ya, mungkin karena kurangnya bimbingan ilmu, ya, atau kurangnya pengetahuan terhadap sunnah. Kadang-kadang terbawa apa yang disebarkan atau apa yang dihembuskan oleh orang-orang kafir, ya, sehingga meyakini keyakinan berbagai hal, ya. Kalau ada meteor, oh, entar, doa. Kalau ada doa bertepatan dengan meteor, doa itu mustajab. Menurut dia atau menurut keyakinannya. Subhanallah, itu kejadian, itu keyakinan jahiliyah. Nah. Ya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Musibah. Kalau ada orang yang terlahir saat gerhana, dia akan meyakini atau menyatakan bahwa itu orang besar. Dia punya kekuatan besar, dia itu orang yang begini dan begitu. Ya, berbeda dengan orang biasa. Nah, demikian. Kalau yang lahirnya bertepatan dengan bintang ini dan bintang itu, ya, oh itu bintangnya kalajengking. Nanti besar dia gigit orang. Misalkan contoh. Nanti di bulan ini dan bulan itu dia akan mendapati begini dan begitu. Ya, akan menimpa kepadanya ini dan itu. Berusaha menghubung-hubungkan sesuatu yang terjadi di langit dengan sesuatu yang akan menimpa di bumi. Itu keyakinan-keyakinan jahiliyah. Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu liz-Zuhri, perawi mengatakan, aku bertanya kepada Imam Az-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah? Apakah meteor atau bintang jatuh ini juga dulu dilempar? Juga dulu ada di masa jahiliyah? Ya. Qala na'am. Kata Imam Az-Zuhri, iya. Di masa jahiliyah ada. Ya. Walakin ghulifat hina bu'itan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semakin diperbanyak ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni dahulu terjadi ada di masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sedikit. Karena syaitan leluasa untuk mencuri berita, mencuri dengar dari langit. Ketika menjelang diutusnya Nabi SAW, maka penjagaan langit diperketat. Sehingga syaitan tidak leluasa mencuri dengar. Ya. Nah, tempat diutusnya Nabi SAW dan kapan diutusnya Nabi SAW, ya. Bukan tempat, kalau tempat telah tersebar. Kapan waktu diutusnya Nabi SAW tertutup rapat. Ya. Sehingga para dukun, para tukang sihir yang mendapatkan berita dari dukun di sebelum masa-masa Islam, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mendengarkan global, hanya mendapatkan berita-berita umum bahwa nanti ada akan turun nabi terakhir, dia akan diutus di tempat yang banyak ditertumbuhi pohon kurma atau tandus yang akan dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya umum. Yang juga disebutkan ya sebagiannya di dalam kitab-kitab umat-umat terdahulu. Atau disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka beliau melanjutkan. Qala. Fa'innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya bintang itu dilempar bukan sebab karena meninggalnya seseorang atau karena akan hidupnya seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka smuhu idza qada amran sabaha hamalatul arsy. Tetapi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala apabila menetapkan suatu perkara maka malaikat pemikul arsy bertasbih, thumma sabbaha alus sama'il ladina yalunahum. Kemudian penduduk langit dari kalangan para malaikat di bawahnya pun ikut bertasbih. Tsummaladina yalunahum. Kemudian malaikat di bawahnya juga seperti itu. Bertasbih hatta yablughat tasbihu hadza samaa' ad-dunya. Hingga tasbih itu tiba atau sampai mencapai langit dunia karena langit itu berlapis-lapis, ya. Nah, sebagaimana bumi juga berlapis. Summa yastakhbiru ahlu samai alladhina yaluna hamalatal arsy. Fayaqulu alladhina yaluna halamatal arsy li hamalatil arsy. Kemudian penduduk langit yang berada di bawah mereka bertanya kepada penduduk langit yang berada di bawah hamalatul arsy, pembawa arsy. Lalu para malaikat tersebut pun bertanya kepada para malaikat pembawa arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? fayukhbirunahum. Lalu pembawa, malaikat pembawa ars tersebut, pemikul ars, mereka pun menyampaikan bahwa Allah berfirman begini, akan ditetapkan seperti ini, akan terjadi begini dan begitu, sesuai dengan yang Allah firmankan, sesuai dengan yang Allah tetapkan. Diberitakan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama', dan setiap penduduk langit pun memberitakan kepada penduduk langit yang lain, oh begini, Allah berfirman begini, begini, Allah mengatakan begini dan begini. Naam. Terus. Naam. Hatta yantahi al-khabar ila hadhihi sama', hingga berita itu terus diberitakan hingga sampai ke langit dunia yang di atas ini. Ya. Ah, dari situlah. Dari langit yang paling terdekat dengan bumi itulah. Wa yaqtiful jinna jinnus sam'a. Maka para jin pun mencuri dengar, ya, dari berita tersebut, perkataan, pembicaraan sebagian malaikat kepada sebagian yang lain. Fayur maun, lalu mereka pun dilempar oleh panah api atau bintang api tersebut. Famaja'u bihi ala wajhi fahuwa haqqun. Apa yang mereka datangkan sesuai bentuknya, sesuai dengan yang Allah firmankan, maka itu hak. Walakinnahum yaqrifuna fi wa yazidun. Tetapi mereka, para jin tersebut, telah mencampur adukkannya dengan hal-hal yang lain, dan mereka menambah-nambahkan. Ya. Nah, jadi ada tambahan yang mereka dengarkan sebagian, mereka tambah, mereka rubah, mereka campurkan dengan hal yang lain. Nah, maka Nabi SAW menyatakan, kalau yang diberitakannya itu pas bertepatan dengan yang benar, maka itu hak. Tetapi mereka telah mencampur adukannya dengan hal-hal yang lain. Sehingga kadang-kadang berita-berita ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu, kadang-kadang sebagiannya sampai ke lisan dukun, tukang sihir. Ketika ada orang yang datang, dukun tadi mengatakan, hei, kamu tidak perlu menyampaikan. Kamu itu fulan bin fulan kan? Kamu datang ke saya untuk mengeluhkan penyakitmu atau untuk mengeluhkan kebutuhanmu. Kamu ini dan butuh itu. Begitu? Subhanallah, ternyata apa yang dia sampaikan, ya, boleh jadi diantara sebabnya apa yang telah dilemparkan oleh syaitan, para pencuri dengar tadi, bertepatan dengan ketetapan takdir yang Allah tetapkan untuk si fulan, sebagiannya saja, ya. Karena para jin syaitan pun takut untuk dilempar dengan syihab tersebut, sehingga mereka cepat-cepat dengarnya sebagian, ya, cepat untuk menyampaikannya kepada yang di bawahnya, ya. Ternyata mereka telah mencampur adukannya dengan hal-hal yang batil. Subhanallah. Nanti akan beliau sebutkan kondisi manusia. Kebanyakan, banyak di antara manusia ini justru lebih menerima apa? Tabiatnya mudah menerima kebatilan. Sehingga dia tidak peduli dengan sekian banyak yang salah, ketika ada yang benar, satu yang benar ini mengalahkan sekian yang salah. Ya. Nah, 1, 2, 3 dan 100 orang yang ketika disampaikan oleh dukun tadi salah, ketika ada satu yang benar, maka itu yang dipegang, itu yang diambil oleh manusia. Mereka katakan, hebat dukun ini. Dia tahu begini, dia tahu begitu. Saya belum menyampaikan, dia sudah bisa menebak dan benar. Sekian kesalahan dilupakan oleh manusia, mereka menerima darinya dengan sebab satu atau sedikit perkara yang benar yang disampaikannya tersebut. Mereka menganggap semuanya benar. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari lafaz farubbama adrakau syiab qabla an yulqiyaha. Kelanjutan dari penjelasan hadis ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.